demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Kulihat tanda merah di pipi bekas gambar tangan. Sering ku lakukan bila ku marah, menutupi semua. Tapi siapa bilang engkau bagaikan burung yang dijual orang? Mungkin lebih baik agar kau pun puas dengan kebebasanmu. Pulanglah saja engkau pada ibu atau ayahmu. Dulu segenggam emas ku pinang dirimu, dulu bersumpah janji di depan saksi. Kini semua yang tak mungkin kembali. Kini semua tinggallah cerita hati yang luka. Janji di depan.